Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Babun man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslama. Bab mereka ataupun orang yang menyambung silaturahminya semasa jahiliyah kemudian dia masuk Islam. Maksud daripada bab ini, apabila di dalam Islam menyambung silaturahmi merupakan satu perkara yang sangat diperintahkan dalam Islam, dan barang siapa yang memutuskannya maka termasuk dalam dosa besar. Karena banyaknya ancaman-ancaman yang Allah subhanahu wa ta'ala tujukan kepada orang yang memutuskan tali silaturahminya. Kemudian setelah penulis yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan keutamaan silaturahmi, perintah silaturahmi, kemudian dosa ataupun hukuman yang akan ditimpakan kepada orang pemutus silaturahmi, lantas beliau membawakan bab ini, yaitu bagaimana kalau ada seorang semasa dia jahiliyah atau sebelum dia masuk Islam dia sangat menyambung tali silaturahminya atau menjaga silaturahminya, setelah itu dia masuk Islam, lantas bagaimana dengan perbuatan baik menyambung silaturahmi yang pernah dia lakukan semasa dia belum masuk Islam. Apakah perbuatan baik tersebut tidak ada gunanya atau dianggap tak ada, ataukah terhitung, tetap terhitung sebagai amalan kebaikan. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari. Babun man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslama. Bab seorang yang menyambung silaturahminya semasa jahiliyah kemudian dia masuk Islam. Ini gimana status kebaikannya itu? Apakah dianggap tak ada ataukah ada? Dan ini sebenarnya ibadatuddin tidak hanya terkait dengan perbuatan baik silaturahmi saja. Ini terkait dengan semua perbuatan-perbuatan seseorang di saat dia belum masuk Islam. Apakah berbakti kepada kedua orang tua, ataukah pernah pernah dia memberikan sedekah kepada fakir miskin, atau termasuk ini dia pernah menyambung silaturahmi, atau dia pernah memberikan hamba sahaya di saat dia masih kafir. Lantas ketika dia masuk Islam, apakah itu semua masih terhitung sebagai kebaikan ataukah tetap tidak terhitung dengan alasan karena dia kafir? Inilah hadis yang akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. An Hakim ibn Hizam, dari Hakim bin Hizam, annahu qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita umuran kuntu atahannatu biha fil jahiliyah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang perkara-perkara yang perkara-perkara baik yang pernah aku lakukan semasa jahiliyah? Atahannatu itu ikhwatiddin, itu arti asalnya yaitu perbuatan yang aku lakukan untuk pendekatan diri kepada Allah, termasuk perbuatan baik. Atahannatu, sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan Imam Al-Bukhari di awal kitab sahihnya, di mana di saat itu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana awal turunnya wahyu. Babnya pun juga begitu. Kaifa pada al-wahyi, bagaimana turunnya wahyu yang pertama. Di situ Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kana yatahannat fi ghar Hira, di mana Rasulullah yatahannat, artinya menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatahannat, menyendiri dan mendekatkan diri. Nah, di sini yatahannatu artinya lebih mudahnya ya Rasulullah, lantas bagaimana dengan perkara-perkara baik yang dulu pernah aku lakukan semasa aku jahiliyah, artinya sebelum aku masuk Islam. Min silatin, seperti aku pernah menjaga silaturahmi dengan kerabatku. Wa itaqatin, aku juga memerdekakan hamba. Wa sadaqatin, dan juga sedekah pernah aku lakukan. Fahal li fiha ajrun, apakah itu semua ada pahalanya? Kalau itu dilakukan setelah dia masuk Islam, setelah seorang ataupun apabila itu semua dilakukan oleh seorang yang muslim, tidak ada, tidak perlu lagi dipertanyakan, pastilah ada pahalanya. Masalahnya itu semua dilakukan sebelum masuk Islam. Nah, sekarang dia sudah masuk Islam, apakah itu semua nggak ada guna atau bagaimana? Inilah yang ditanyakan oleh siapa sahabat tadi namanya? Hakim bin Hizam. Qala Hakim, lantas Hakim berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslamta ala ma salafa min khairin. Kamu masuk Islam dan membawa kebaikan-kebaikan yang terdahulu yang pernah kamu lakukan. Artinya ifabidin, apabila seorang yang musyrik atau orang kafir, apakah dia ahli kitab ataukah tidak, yang jelas apabila dia kafir dan dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik, pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik yang perbuatan tersebut termasuk kebaikan dalam Islam, ya, termasuk kebaikan dalam Islam. Karena bisa saja perbuatan baik yang dianggap baik masa jahiliyah tapi tak baik di masa Islam, ya. Yang ditanyakan Hakim bin Hizam ini, perbuatan baik itu dilakukannya sama dalam Islam juga dianggap baik, sedekah, memerdekakan hamba, silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, membantu orang fakir, itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang sudah dianggap baik semasa jahiliyah. Ya. Jadi di dalam Islam perbuatan seperti itu juga dianggap baik. lagi nilai baik. Nah sekarang yang dulu kebaikan yang pernah aku lakukan, yang dalam Islam juga dikatakan baik juga, terus kalau aku sudah masuk Islam, kebaikan-kebaikan tersebut dihitung apa tidak ya Rasulullah? Itulah pertanyaan Rasulullah, pertanyaan Hakim bin Hizam. Lantas Rasulullah mengatakan, aslamta ala ma salafa mil khair. Engkau masuk Islam, ya, dan kebaikanmu dihitung. Artinya tetap ada nilainya, walaupun itu ya kamu lakukan di saat kamu belum masuk Islam. Ikhwatiddin, Hakim bin Hizam ini, ya, Hakim bin Hizam ini bin Khuwailid. Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Antum pernah dengar nama Khuwailid? Apa itu? Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Ini Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Berarti bapaknya si Hakim itu Hizam, saudara laki-lakinya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi keponakannya Khadijah ini. Ya. Keponakan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dia juga anak pamannya Zubair bin Awam. Ikhwatiddin, Hakim bin Hizam ini dia lahir 13 tahun sebelum kejadian sebelum kejadian Fil. 13 tahun sebelum tahun Fil, dan dia lahir di dalam Ka'bah. Istimewa ini. Dia lahir dalam Ka'bah, bukan luar Ka'bah. Ini menunjukkan bahwasanya ayahnya Hizam ini bukan orang sembarangan. Sampai istrinya pun dilahirkan dalam Ka'bah. Dan yang namanya Ka'bah di kalangan orang Arab itu bukan sembarangan tempat. Itu tempat yang istimewa. Sejak dahulu sangat istimewa Ka'bah ini di kalangan orang-orang Arab. Jadi Hakim bin Hizam ini lahirnya di dalam Ka'bah. Kemudian beliau masuk Islamnya pada waktu penaklukan kota Mekah. Beliau masuk Islamnya pada waktu penaklukan kota Mekah, dan beliau pernah mendapat hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa 100 ekor unta. Berupa 100 ekor unta. Dan termasuk orang yang mu'allaf qulubuhum, mu'allafu qulubihim, yang dilembutkan hatinya. Karena sebagian orang-orang pemuka Quraisy itu Rasulullah lembutkan hati mereka, lembutkan, lunakkan hati mereka dengan memberi hadiah. Itu Ifaqiddin. Dengan memberi hadiah. Makanya Ifaqiddin, di antara cara melembutkan hati seseorang itu dengan hadiah. Makanya Rasulullah pernah katakan, tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Misalnya tetangga antum kok sentimen sekali dengan antum, sering-sering kirim. Hari ini kirim rendang, besok kepala kakap, besoknya lagi, pokoknya dikirim aja makanan, minuman, buah-buahan, insya Allah dia akan lembut hatinya. Itu Khafidin. Kalau seandainya lamaran antum ditolak, apa perlu dikirim hadiah? Tak usah, cari kembang yang lain. Capek nanti. Kemudian Khafidin rahimahullah wa iyyakum, Hakim bin Hizam ini juga yang disebutkan dalam hadis, yaitu dari Suhri, dari Urwah bin Zubair dan Sa'id bin Musayyib, anna Hakim bin Hizam radhiyallahu qala, bahwasanya Hakim bin Hizam berkata, sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, aku pernah minta kepada Rasulullah, fa'atani, beliau kati, summa sa'atu, kemudian aku minta lagi, dikasihnya lagi, fa'atani, summa sa'atu, ku minta lagi, dikasih lagi. Masya Allah, Rasulullah diminta berkali-kali, dikasih dengan Rasulullah. Kemudian summa qala, lantas Rasulullah berkata, ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun, khadiratun alwan. Ya Hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Kenapa dikatakan hijau ini? Kenapa tidak dikatakan merah? Kenapa tidak dikatakan kuning? Kenapa? Hah? Karena warna hijau itu warna yang disukai manusia, melambangkan keteduhan. Ya, coba kita lihat dedaunan, umumnya warna hijau. Apalagi di Arab sana dengan hijau-hijauan, masya Allah. Ya, mereka sangat suka. Kalau orang-orang Timur Tengah sana datang ke Indonesia, melihat Indonesia hijau, masya Allah. Ya, hijau, banyak air, ada danau, ada sungai. Ini bagi mereka surga, surga yang ada di muka bumi. Umumnya, umumnya yang namanya keindahan alam itu selalu disertai dengan warna hijau. Makanya kalau berwisata ke tempat-tempat yang enggak ada hijau-hijaunya, itu kurang bisa membuat jiwa kita fresh. Pergi kemana? Wisata. Kemana itu? Ke padang pasir. Waduh. Ya. Hanya orang Indonesia saja yang pergi ke sana akhirnya foto-fotoan dengan unta, dengan padang pasir. Itu dikarenakan aneh bagi mereka. Coba disuruh tinggal di situ, enggak akan mau mereka. Tetap kepingin balik ke Indonesia. Karena manusia itu suka yang hijau-hijau. Kemudian manis. Kenapa manis itu? Manusia itu suka dengan yang manis, baik rasa maupun wajah. Ya kan? Suka dengan yang manis-manis. Ikhwan juga ada yang manis, ada yang pahit. Akhwat juga begitu. Ada yang manis, ada yang pahit. Ada yang sedikit asam, campur. Itu. Pasti orang suka dengan yang manis. Yang rasa juga begitu. Kecuali kalau dia sudah kena diabetes, orang gak suka yang manis. Ikhwan bidin, Rasulullah mengibaratkan harta itu khadirah wa hulwa, hijau dan manis. Kemudian apalagi kata beliau, faman akhadahu bisakhawatin bi khasakhawati nafsi burika lahu fi. Barang siapa yang yang mendapatkan harta tidak dengan meminta, dikasih orang misalnya, burika, maka dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tiba-tiba antum ada yang ngasih mobil misalnya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada yang ngasih ruko 3 tingkat misalnya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya ada yang apa saja yang kompetitif. Makanan misalnya, tapi antum belum makan. Ayo kita makan misalnya. Itu dikasih namanya. Ya, enggak diminta. Terima. Ya, diterima. Kalau memang enggak ada halangannya, maka burikalah akan diberkahi. Tetapi waman akhadahu bi israfi nafsi, barang siapa yang mendapatkannya karena menuntut, minta, maka lam yubarik lahu fi, tak akan diberkahi. Kalladhi ya'mulu wa la yashba', seperti orang yang makan tak pernah kenyang. Makanya Covid-19, para pengemis, kalau dia sebenarnya sanggup untuk bekerja tetapi dia tetap pengemis, itu enggak pernah puas dalam pengemisannya. Walau dia punya kepandaian apapun itu Covid-19. Karena sudah enak mengemis. Enggak selesai-selesai. Enggak cukup-cukup. Senang untuk meminta. Dan ada juga jenis orang itu suka meminta. Ada orang suka meminta itu agak profesional sedikit. Misalnya ada temannya pergi, jangan lupa ya oleh-olehnya. Jangan lupa oleh-olehnya. Nanti begitu datang, mana oleh-olehnya? Minta kan itu? Hah? Tapi agak profesional sedikit. Itu dia. Baru masuk kerja, dapat gaji pertama. Gimana? Gaji pertama ini. Begitu. Minta ikut begini. Tetapi kalau yang punya gaji, ikhwah, saya punya gaji pertama nih, ayo kita makan-makan, ayo. Gaji pertama ini insyaallah berkah. Begitu. Enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau minta, ingatkan sama dengan meminta, lam yubariku fihi. Lam yubariku fihi, tidak akan mendapat berkah. Kemudian dikatakan begini. Al-yadul 'ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik ketimbang tangan di bawah. Qala Hakim, berkata Hakim, qultu, katakan, ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqq, wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebaikan, la arza'u ahadan ba'dak syai'an hatta ufariqa dunya. Sejak saat ini aku takkan minta-minta lagi dengan orang lain setelah ini. Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u Hakiman ila Atha. Pada masa Khalifah Abu Bakar pernah memanggil Hakim untuk diberi hadiah. Karena waktu itu ada bagi-bagi Baitul Mal, bagi-bagi harta dari Baitul Mal. Kemudian fa'ya'ba ayyaqbalahu minhu. Hakim tidak mau terima. Karena dia sudah sumpah. Summa idza waradallahu da'ahu yutihi fa'aba ayyaqbalahu minhu syai'an. Umar juga begitu, dipanggilnya, mana Hakim? Ini ada jatah dia ini, ada jatah harta untuk dia. Gak diterima oleh Hakim. Ini sambil muaranya ikut fitir. Padahal sumpahnya tadi tidak akan minta. Ini kan dia gak minta. Tapi begitulah. Wa inni wa anti. Faqala Umar, berkata Umar, inni ashadukum ya ma'asal muslimin ala Hakim. Inni a'ridu 'alai haqqahu min hadzal bayt fa ya'ba ay ya'khudhuhu. Kata Umar, wahai kaum muslimin sekalian, kalian saksikan, aku bukan tak berikan kepada Hakim, aku sudah berikan kepada dia tapi dia enggak mau. Saksikan ya. Begitu. Jadi jangan sampai Umar dituduh enggak memberikan jatah Hakim kepada si Hakimnya. Demikian dipakitin. Demikian seterusnya sampai beliau wafat. Itulah Hakim bin Hizam, seorang sahabat yang luar biasa. Beliau berusia 120 tahun, 60 tahun sebelum Islam, 60 tahun setelah Islam. Itulah Hakim bin Hizam. Ikuti bidin rahimun Allah wa iyyakum. Hakim bin Hizam ini pernah ikut perang Badar. Kira-kira Hakim bin Hizam ini ikut perang Badar, dia bersama pasukan siapa? Muslim? Apa kafir? Muslim apa kafir? Coba antum, Muslim apa kafir? Kafir. Kenapa? Kenapa kafir? Dari mana antum tahu? Coba tahu? Coba tahu? Takut itu. Ketika perang Badar, Hakim bin Hizam itu bersama pasukan kafir apa bersama pasukan muslimin? Antum coba ini. Kalau enggak tahu berarti dilamun. Kafir apa muslim? Kafir kenapa? Masuk Islam karena lebih harta. Salah. Kenapa? Iya, masuk Islamnya itu kan ketika setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu setelah perang Badar atau sebelum? Sudah. Berarti waktu itu Hakim bin Hizam bersama pasukan orang kafir Quraisy. Tapi alhamdulillah dia tak termasuk yang terbunuh. Makanya dia selalu bilang alhamdulillahilladzi najani fil badr. Segala puji walladzi nafsi walladzi najani yaumil badr. Selalu beliau mengatakan begitu. Demi zat yang telah menyelamatkan aku pada perang Badar. Kalau seandainya aku mati perang Badar, habis sudah. Karena mati kah? Kafir. Jadi selalu dia mengatakan begitu. Walladzi najani walladzi najani yaumal badr, demi zat yang telah menyelamatkan aku pada perang Badar. Itulah Ibnuddin Hakim bin Hizam. Baik. Permasalahan dalam hadis ini, Ibnuddin rahimahullah wa iyyakum, yaitu tadi yang kita sebutkan Bagaimana dengan dengan pertanyaan Hakim bin Hizam ini? Ternyata Hakim bin Hizam adalah seorang yang sangat dermawan. Ya, sangat dermawan. Beliau pernah semasa jahiliyah pernah memerdekakan 100 orang budak semasa jahiliyah. Pernah juga menginfakkan 100 ekor unta. Fakidin, 100 ekor unta itu bukan murah. Berapa kira-kira satu ekor unta? Kira-kira berapa? Kalau 50 juta mungkin enggak? 50 juta bisa? Kurang sikit lah ya. Anggap aja lah 50 juta atau 40 juta. Kalikan 100 ekor. Berapa udah itu? Kalikan 100 ekor. 4M berarti ya. Ya kan? Kalau 1 juta 40 juta, 1 unta 40 juta, berarti 4M. Bayangkan. Infaknya 4M. Di kota Medan ini ada orang yang berinfak 4M. Ada, tapi sangat langka sekali. Kalau ada kita mau cari juga itu orang ini. Supaya dapat tanah untuk masjid kita. Demikian dikhabdiin rahimahullah wa iyyakum. Dan semasa dia masuk Islam, apa katanya dikhabdiin? Ya. Apa katanya? Wallahi la ada asyai'an sona'atuhu fil jahiliyah illa fa'altu fil Islam islam. Demi Allah, apa yang pernah aku lakukan pada masa jahiliyah, kebaikan-kebaikan yang pernah aku lakukan pada masa jahiliyah, maka aku lakukan juga sama persis setelah aku masuk Islam. Itu Khofiddin. Makanya ada dalam satu riwayat, setelah beliau masuk Islam, pada masa jahiliyah kan pernah memerdekakan 100 orang budak. Masuk Islam, beliau juga memerdekakan 100 orang budak, jadi 200. Sebelum Islam, beliau pernah menginfakkan 100 ekor unta. Setelah masuk Islam, beliau juga sama. Bahkan beliau juga tambah lagi dengan menginfakkan 100 ekor kambing. Itu masih yang tercatat dalam sejarah. Jadi, Hakim bin Hizam ini memang terkenal seorang yang sangat dermawan. Makanya ikhwatiddin, orang yang dermawan ketika jahiliyah, ketika masuk Islam, lebih dermawan lagi. Ya. Yang pilihan semasa jahiliyah, ketika dia masuk Islam, itu lebih menjadi pilihan. Baik, kita kembali pada permasalahan hadis. Karena Hakim bin Hizam ini pernah memberikan hamba 100, pernah berinfak 100 ekor unta, pernah bersedekah, pernah menyambung satu rahmi. Ya Rasulullah, itu pernah aku lakukan pada masa jahiliyah. Lantas, apakah itu ada nilainya kalau aku masuk Islam? Setelah aku masuk Islam? Itulah yang ditanyakan oleh Rasulullah. Ternyata jawab Rasulullah, yaitu aslamta ala ma salafa min alkhair. Kebaikanmu yang pernah melakukan semasa jahiliyah itu tetap dihitung walaupun setelah kamu masuk dalam Islam. Namun hadirin rahimakumullah wa iyyakum, ada juga yang berpendapat bahwasanya orang-orang kafir yang berbuat baik maka amalannya takkan dihitung sedikit pun walaupun setelah dia masuk Islam. Jadi dia pernah memerdekakan 100 ekor 100 orang hamba masuk Islam, itu enggak dihitung. Dianggap nol. Jadi kebaikan yang dihitung hanya kebaikan di saat dia sudah masuk Islam. Kelompok ini Habibin berdalilkan dengan firman Allah dalam surat Nur ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Orang-orang kafir amalannya itu seperti fata morgana. Kalau kita lihat fata morgana tuh lihat seperti air. Banyak. Ketika kita datangi ternyata panas, tidak ada air sedikit pun. Jadi tak ada gunanya. Mereka juga berdalil dengan surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik. Sungguh ya Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Lain asyrafta, kalau kamu berbuat syirik, layahbatanna amaluk, dan engkau akan dihapuskan semua amalan kebaikanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ini juga dijadikan dalil bahwasanya orang musyrik, orang kafir, amalannya tak ada guna sama sekali, tidak ada nilai sama sekali. Demikian juga dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan, "Wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habithat a'maluhu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad dari agamanya, lantas dia mati dalam keadaan kafir, maka dihapuskan semua amal-amal kebaikannya di dunia dan akhirat. Ulaika sabunar hum fiha khalidun, mereka termasuk penghuni neraka dan mereka kekal dalamnya. Demikian ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Ini kelompok yang mengatakan apabila seorang kafir dia berbuat baik, maka amalan baiknya tak dihitung walaupun setelah dia masuk Islam. Tetapi yang rajih bahwasanya apabila ada orang yang kafir, semasa dia kafir, dia berbuat baik, memberikan sedekah, menolong orang yang miskin, berbakti kepada kedua orang tua, memerdekakan hamba, maka yang rajih bahwasanya amalannya dihitung apabila dia masuk Islam. Kalau dia mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan kafir, maka seluruh amalan kebaikannya tak ada guna sama sekali. Tetapi kalau sebelum dia meninggal sempat masuk Islam, maka amalan kebaikannya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu hadis yang tadi. Hadisnya sahih. Yaitu sabda Rasulullah SAW, yaitu aslam ta'ala ma salafa minal khair, engkau masuk Islam dengan membawa semua pahala-pahala kebaikanmu yang kamu lakukan semasa sebelum Islam. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu." Apabila seorang hamba masuk Islam dan bagus Islamnya, "Kataballahu lahu kullu hasanatin kana azlafaha." Maka Allah akan catat semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. "Wa muhyiyat anhu kullu sayyi'ah," dan dihapuskan semua keburukan-keburukan yang dia lakukan. "Kana azlafaha." Jadi kalau dia sudah masuk Islam, yang dihitung hanya apanya? Kebaikannya saja. Adapun keburukannya tak dihitung, dianggap nol. Pemutihan. Jangan ada yang berbisik di antara antum, bergumam. Enak kali orang kafir ya. Jangan. Kenapa? Ya karena dia masuk Islam, kalau masuk Islam gimana? Ya. Jadi khabidin summa kana ba'dalik qisas. Setelah itu ya qisas, yaitu al-hasanatu bi'asri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin wa sayyi'atu misliha. Setelah itu ya sama seperti yang lain, normal. Setiap satu kebaikan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Adapun setiap keburukan hanya dihitung satu, tak ada lipat ganda untuk keburukan. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya. Kalau kita melakukan kebaikan, bisa Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tetapi satu keburukan tak ada lipat gandanya. Satu keburukan ya satu. Tidak ada sampai 700 kali lipat, tidak ada. Dua kali lipat tidak ada. Kemudian dikutip rahimanallah wa iyyakum. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang Ibnu Jada'an. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ibnu Jada'an. Ibnu Jada'an ini ikhwatiddin seorang terhormat di kalangan Quraisy yang dikenal sangat baik. Fakir miskin dia bantu. Kemudian banyak yang membantu orang-orang kesusahan. Terkenal sekali Ibnu Jada'an ini. Sayangnya dia mati ya, dia meninggal sebelum masuk Islam, atau dia meninggal sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi. Ingat, Ibnu Dada'an seorang yang sangat dermawan, terkenal suka membantu orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia meninggal sebelum Rasulullah diutus menjadi rasul. Ini yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Artinya apa, ikhwan fillah? Ya Rasulullah, itu Ibnu Dada'an itu gimana? Apa ada nilai amalannya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu lam yaqul yauman. Ibnu Dada'an tak pernah sekalipun mengatakan, "Rabbi, Rabbi ighfirli khathiyati yaumaddin." Ya Allah, ampunilah kesalahanku nanti di hari akhirat. Dia tak pernah berdoa seperti ini. Artinya dia belum Islam. Dia juga tidak meyakini adanya hari kiamat. Namanya juga masih musyrik. Ya. Orang yang masih musyrik ikhwatiddin, mati dalam keadaan kesyirikan, maka sehebat apapun kebaikannya tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ya dia musyrik dan dia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikannya. Ini juga menunjukkan bahwasanya ikhwatiddin, orang-orang yang meninggal, orang-orang Arab Quraisy yang enggak punya agama, yang meninggal sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul, itu tidak termasuk masa fatrah, artinya masa kekosongan. Mereka tetap mendapat beban agama yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, seberapapun kebaikannya, tetap dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, karena mereka tidaklah orang muslim, atau mereka tidak menganut agama yang ada pada saat itu. Seperti Ibnu Dada'an ini, Ibnu Dada'an orang yang soleh lah kita katakan, soleh menurut standar orang kufar Quraisy pada waktu itu, meninggal sebelum diutus menjadi nabi, meninggal sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, tapi ternyata tempatnya di neraka. Jadi khabirin, Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dapat mimpi sehingga disuruh untuk menggali air zam-zam yang pada saat itu air zam-zam sudah kering, sudah lama kering. Jadi sebelum Rasulullah SAW lahir, ya, pada masa pemerintahan Abdul Muttalib, air zam-zam itu kering dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan oleh suku Jurhum. Air zam-zam itu muncul pada zaman siapa? Ismail alaihissalam. Kemudian mereka didatangi oleh orang-orang Arab jadi Bani Jurhum. Menikahlah Nabi Ismail dengan salah seorang akhwat gadis dari Bani Jurhum. Setelah meninggal Hajar ibunya, meninggal Ismail, tinggallah anak-anak Ismail. Lama-kelamaan mulai terjadi dekadensi moral dan dekadensi tauhid, sehingga muncul lagi kesyirikan, muncul banyak kemaksiatan, hingga air zam-zam pun kering. Hingga pada masa pemerintahan Abdul Muttalib, beliau mimpi sampai 3 malam berturut-turut disuruh untuk menggali zam-zam. Dan dialah yang menggali lagi. Dapatlah air zam-zam, mengalir lagi air zam-zam. Itulah awalnya kembalinya air zam-zam. Ya, kembalinya air zam-zam. Tapi dia meninggal di atas agamanya, agama kesyirikan. Makanya Abu Thalib ketika dia akan meninggal, Rasulullah datang. Dan Rasulullah, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan wa hajulaka indallahi yaumil qiyamah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ini kalimat yang akan aku jadikan sebagai pembela dirimu nanti di hari kiamat. Tapi sayangnya sebelum dia meninggal dia mengucapkan ana ala millati Abdul Muthalib. Aku berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini apanya Abu Thalib? Hah? Ayahnya. Aku berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Mati Abdul Muthalib dalam keadaan kafir. Berarti kalau Abu Thalib berada di atas agamanya Abdul Muthalib, dicap sebagai orang yang muslim atau kafir, berarti Abdul Muthalibnya kafir juga. Padahal dia meninggal sebelum Nabi diutus menjadi rasul. Demikian dikopi. Itu dalil. Ini juga terkait dengan bapaknya Rasulullah, ya kan? Terkait dengan ibunya Rasulullah. Jadi satu hal yang tidak perlu diperselisihkan lagi masalah tersebut. Demikian dikopi. Rahimani Allah wa iyyakum. Sepertinya itu saja faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jadi intinya adalah amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir sebelum dia masuk Islam itu akan terhitung kembali apabila dia sudah masuk ke dalam Islam. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya amalan kebaikan tersebut kalau dia masuk Islam akan dihitung dua kali. Mereka akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Itu khusus untuk ahli kitab. Untuk orang Nasrani dan untuk orang Yahudi yang mereka berada di atas agama mereka yang benar, apabila mereka beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Nabi Musa, kemudian ketika datang Rasulullah, mereka pun akhirnya beriman kepada Rasulullah, akan diberi pahala dua. Iman mereka terhadap Rasul mereka dan kemudian itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kali lipat keimanan. Demikian dikafirkan, semoga bermanfaat. Aku kau lihat awas tahu bila Allah di walaupun masa muslimin kita Allah. Para akhwat dengar suara saya. Apa katanya? Dengar, jelas. Antum dengar suara saya? Agak menggema gitu enggak? Enggak ya? Kok agak apa namanya? Agak menarik suara, jadi perlu suara kuat, nggak tenang gitu. Pertanyaan apa tadi masuk? Saya adalah seorang pemuda usia 22 tahun yang masih kuliah di tingkat terakhir. Saya sadar tujuan saya hidup di dunia adalah mencari amal untuk menunggu surga. Namun di satu sisi saya masih tidak mau, tidak tahu tujuan dan cita-cita saya untuk coba diulang lagi tulisannya di perbagus. Gak paham saya tulisannya. Ustaz, mana saja anak yang masih bermaksiat di kala sendirian? Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Bermaksiat dalam kala sendirian itu menunjukkan bahwasanya kurangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah itu yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, mengapa kita bisa melakukan hal seperti itu? Oleh karena itu ketika kita tahu dalam sendirian itu kita berbuat maksiat di waktu itu, bagaimana caranya? Jangan sering-sering sendiri. Itu dia. Jangan sering-sering sendiri. Pas mau buka internet, oh, itu bagus. Pas buka internet, jangan sendiri. Kalau bisa ada teman di belakang, teman di sampingnya. bisa saja dia akan tergoda. Jadi Fakhruddin, jangan sendiri. Ya, harus ada teman-teman yang selalu menyertai dia. Bagaimana hukumnya meminjamkan, menyumbangkan buku bajakan kepada orang lain? Fakhruddin rahimahullah wabarakatuh. Buku bajakan, namanya juga sudah bajakan judulnya kan. Tentulah orang yang punya buku tidak akan ridho kalau bukunya dibajak, kan gitu ya. Yang punya buku pasti tidak akan ridho. Sebagaimana kalau antum nulis buku, kemudian dibajak orang, dipotokopi orang, dijual pula lagi, lebih banyak untungnya dia pada antum, pasti tidak ridho, ya kan? Sama seperti itu juga orang lain. Baik, ketika antum memberikan buku bajakan kepada orang lain, ya berarti antum yang berdosa. Sementara yang meminjam, enggak ada masalah bagi dia. Kecuali kalau dia juga tahu itu buku bajakan. Ini bukunya kok hitam putih? Tadinya kan ada warna-warnanya misalnya begitu. Makanya kafirin, kalau kita mau menuntut ilmu supaya dapat keberkahan, hindari buku-buku bajakan, terutama ini adik-adik yang belajar di kedokteran. Karena kalau kedokteran itu bukunya kan mahal-mahal, akhirnya banyak yang dibaca. Itu dia. Supaya berkah ilmunya, ya berkah ilmu kedokterannya. Kalau sudah berkah itu bikin, disembuh aja di pasien itu, sembuh dia. Iya. Itu dia ekopitif, ya. Didengar-dengarkan saja pakai itu sudah sembuh setengahnya. Kenapa? Karena sebenarnya menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan obat. Obat itu hanya perantara. Itu untuk mendapatkan keberkahan. Upaya kalah. Kecuali kalau memang antum memang nggak sanggup belinya, nggak sanggup lagi ya sudah. Apa hukum orang yang bekerja di bangunan kuburan muslim dan bagaimana uang dari hasil pekerjaan? Fakhruddin, kenapa kok bangunan kuburan muslim? Rasulullah kan melarang tidak boleh membangun kuburan. Itu hukum muslim dan kafir. Makanya kalau ada kuburan orang kafir di tempat muslim, di daerah kaum muslimin, enggak boleh dia buat bangun. Harus ikut aturan muslim. Begitu. Ya, kalau dia membangun kuburan orang muslimnya, sama hukumnya seperti dia membangun kuburan. Kalau dia membangun kuburan orang muslim, misalnya bangunan itu dimekahkan, ada tudungnya, di keramik, kemudian apa namanya, lantainya dibuat granit misalnya, tiangnya dicor, atasnya pakai seng apa itu namanya, ya seng yang bagus, kemudian di plafon sudah plafon, macam-macam itu gitu. Pakai AC lagi untuk ibadah di bulan sih, karena kepanasan misalnya begitu ibadah, ya tak boleh, ya tak boleh. Baik, apabila seorang bekerja yang dia kerjakan sesuatu yang dilarang, hasilnya apa namanya? Halal apa haram? Ya otomatis haram, maka dibolehkan. Jangan mau ngambil proyek seperti itu. Tapi Ustaz ini istimewa, proyek ini besar ini, untungnya nggak besar. Kalau orang muslim yang kami bangun, untungnya paling 300 ribu Ustaz. Ini bisa 15 juta Ustaz. Gak usah. Lebih baik rezeki kita itu banyak dan berkah, cuma sedikit tapi gak berkah. Bagaimana cara agar bisa menambah hafalan Quran serta mempertahankan hafalan? Ketipitin. Yang jelasnya yang namanya mempertahankan hafalan supaya kuat hafalan, ya, bukan maksiat, itu nggak bisa, nggak bisa selain itu. Kedua, sering murojaah. Antum nggak ada maksiatnya, masya Allah, seperti malaikat. Tapi tak pernah murojaah, ya agak lupa. Ya agak lupa. Memang ketika kita ngapal Quran, ifabidin, itu apa namanya, semangat untuk menambah hafalan itu lebih kuat ketimbang murojaah, ketimbang mengulang. Semangat untuk menambah hafalan itu sangat lebih kuat ketimbang mengulang. Mengulang itu saja. Padahal seharusnya ketika kita menambah hafalan, ya ada dua tugas untuk kita, yaitu menambah hafalan, mempertahankan hafalan. Sebaiknya dia pertahankan hafalan dulu, baru dia tambah. Sudah bertahan, baru dia tambah. Yang tambah tersebut dipertahankan lagi. Begitu maksudnya. Sehingga semakin sering dia mengulang, akan semakin kuatlah hafalannya. Di samping jauhkan banyak maksiat. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Bagaimana hukum membawa Al-Quran di dalam ransel, dalam kamar mandi, apakah hal itu menafikan keabsahan Al-Quran? Iya, enggak boleh kalau itu. Antum masukkan ke dalam ransel, ransel itu ada tas khusus, kotak itu di situ ada bungkus Al-Quran, Al-Quran itu dilaminating lagi dengan, sama saja, enggak dibolehkan dibawa dalam misi. Jadi bagaimana? Letak di luar. Kalau kami letak di luar, Ustaz, hilang nanti ranselnya. Kalau sudah seperti itu, silakan. Misalnya di antum ada bawa buku Quran kecil yang di antum, bisa dibaca. Ini kalau saya taruh di luar, saya pergi masuk WC, hilang. Dari bandara misalnya, atau di mana lah kira-kira, perkiraan besarnya hilang. Maka silakan bawa masuk. Kenapa? Mudornya lebih besar kalau antum meninggalkan di luar. Silakan. Tapi memang perkiraan besar hilang. Tapi siapa pula yang mencuri Al-Quran? Ya kan? Kalau ada satu tempat Quran letak hilang, itu luar biasa. Tapi kalau memang ada yang mencuri Al-Quran antum, relakan aja ya. Alhamdulillah curinya, semoga dia baca. Itu dia. Karena memang jarang orang pencuri spesialis Al-Quran itu jarang. Pencuri spesialis kota infak masjid ada banyak. Ya. Pencuri spesialis kota infak masjid ada. Tapi pencuri spesialis Al-Quran langka sekali. Nenek saya membagikan harta sebelum meninggal. Apakah dia termasuk harta warisan? Nenek saya membagi harta sebelum meninggal. Kalau dia sebelum meninggal dibagikan, itu bukan warisan. Warisan itu sudah meninggal. Sebelum meninggal namanya hibah. Pemberian itu ada tiga. Pemberian ada tiga. Dua sebelum meninggal, dan satu sebelum meninggal, dua setelah meninggal. Yang sebelum meninggal namanya hibah. Apabila orang tua memberikan hibah kepada anaknya, maka harus adil, rata. Laki-laki perempuan sama. Itu kalau hibah. Dan kemudian dua setelah meninggal. Yang pertama, di antara yang dua ini harus wasiat yang terlebih dahulu. Wasiat warisan. Wasiat harus lebih dahulu dikeluarkan. Wasiat ini tidak boleh lebih daripada sepertiga harta dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya. Yang ketiga itulah yang namanya warisan, di mana Allah yang menentukan bahagian-bahagian setiap ahli waris, bukan kita. Jadi kalau dia bagi sebelum meninggal, berarti namanya hibah, dibagi rata. Beliau membaginya berdasarkan hukum Islam. Ya, orang bukan warisan, ya, bukan warisan. Apakah Allah benar membalas kelak di akhirat karena melanggar janji-janji yang ingin dilakukan namun lupa? Setiap perkara yang akan dihukum oleh Allah itu ada sebabnya. Satu dosa itu akan dianggap dosa, dan kalau Allah tidak ampuni akan diazab apabila memenuhi syarat. Syarat dan ketentuannya berlaku. Yang pertama, apabila tahu, dia tahu itu dosa. Apabila dia tahu itu dosa, yang pertama. Yang kedua, kuat tahu. Coba pasnya turunkan. Itu yang pertama. Apabila dia tahu itu dosa. Kalau dia tak tahu itu dosa, maka tak akan dihukum oleh Allah. Yang kedua, dia sudah tahu dan dia lakukan dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak ada hukum. Seperti orang yang makan di siang hari bulan Ramadan, dikiranya masih bulan Sya'ban. Sudah 15 Ramadan masih dikira 15 Sya'ban. Parah itu. Udah, ini saking lupanya, enggak sengajanya. Baik. Kalau dia tahu dan tak sengaja, maka tak ada dosa. Yang ketiga, dia tahu dan disengaja, tapi karena terpaksa, dipaksa orang. Ya, dipaksa dia. Maka dia baru berdosa. Tapi kalau dia enggak berdosa, tapi kalau dipaksa, kalau dia enggak terpaksa, maka berdosa. Jadi harus memenuhi syarat. Dia tahu al-ilmu al-muta'ammid sengaja, kemudian ghairu mukrah, tidak terpaksa. Orang yang terpaksa juga ada syarat. Orang yang terpaksa ada syarat. Yang pertama yaitu ancamannya ancaman yang dapat melenyapkan nyawa. Jadi kalau kamu tak buka puasa, maka aku tembak kepalamu. Itu berarti kan ancamannya nyawa. Tapi kalau kamu enggak buka puasa, gajimu tak aku kasih. Ancamannya sepele. Atau kalau kamu enggak buka puasa, aku gelitikin. Ancamannya enggak berbahaya. Ya. Yang kedua, syaratnya orang yang mengancam memang benar-benar bisa melaksanakan ancamannya dan antum merasa tak sanggup melawannya. Yang mengancamnya orang tinggi, besar, gede, sementara antum kecil, kurus, krempeng. Enggak sanggup melawannya. Yang ketiga, orang yang mengancam nampak seriusnya. Bukan ketembak ya. Gak serius. Yang keempat, yaitu harus hari itu ancamannya. Kalau diancam, kamu makan. Kalau enggak kamu makan, aku tembak kepalamu sebulan lagi. Enggak. Gak berlaku ancamannya. Ya, jadi ada syarat yang dikatakan orang yang terpaksa. Ustaz, adakah saran dari Ustaz tentang buku Syarah Adab Mufrad? Apakah lebih baik langsung membaca kitab Adab Mufrad atau membaca buku syarahnya? Beli buku Arabnya, beli buku terjemahannya, beli buku syarahnya kalau ada. Jadi antum bisa membanding-bandingkan. Saya punya buku syarah ini ada dua. Bukunya, buku syarah ada dua. Kemudian syarah sautiyah berupa kaset MP3 ada satu. Itu yang penting. Jadi sebenarnya saya ini cuma apa ya, mentransfer aja ke antum. Bukan kita bahas sendiri, dengar, catat. Ada buku, catat, simpulkan. Itulah yang dikasih ke antum. Udah itu aja kerjaan saya, bukan banyak-banyak. Udah jadi ustaz. Apa hukum kerja di taspen? Apa di taspen? Gak tahu saya taspen. Taspen gak? Taspen itu kan yang pakai listrik hidup itu kan? Gak apa-apa kalau dia kerja buat taspen. Hah? Tabungan? Oh, asuransi. Oh ya udah, namanya juga asuransi. Kalau taspen halal, taspen gak berarti? Kemarin terjadi pembakaran bendera Tauhid dan sebagian kaum muslimin melakukan aksi bela Tauhid dengan turun ke jalan. Apa tanggapan Ustaz? Gak usah ditanggapin. Ya, gak perlu ditanggapin ya Pak Fidin. Tauhid itu bukan dibela dengan cara demo, Pak Fidin. Tauhid itu dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan kita. dalam kehidupan keluarga kita. Bela itu dalam keluarga kita. Demikian di Covid-19. Kalau dikarenakan dibakar, bolehlah kita marah? Boleh, kenapa enggak boleh? Harus marah memang. Tapi marah itu Covid-19, itu belum ada apa-apanya, itu bukan pembela. Sekedar marah. Sama dengan orang yang preman tak pernah sholat, ketika Islam dicaci maki marah dia. Oh, dia saja belum tentu tak Islam tangga. Islam itu yang terpenting itu adalah akidahnya, amalannya. Apakah boleh marah? Boleh marah. Ya harus marah. Tapi ada yang lebih penting ketimbang marah. Ada lebih penting ketimbang marah, Ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Kalau masalah pelecehan-pelecehan, sebenarnya kalimat tauhid ini sudah banyak yang meleceh-lecehkan. Dengan anggapan itu adalah sebuah zikir, dengan anggapan itu sebuah pengagungan, padahal pelecehan. Pernah enggak lihat antum orang yang zikir sambil lompat-lompat? La ilaha illallah. Pernah enggak? La ilaha illallah. Pernah enggak? Itu bukan pelecehan. Pelecehan. Masa sebutan nama Allah sambil joget-joget? Kenapa ini enggak ada? Enggak ada singgung-singgung. Jadi khabithin rahimallahu iyyakum berarti kan sekedar bela, tapi tak faham makna tauhid itu apa. Tidak faham dia khabithin. Tauhid itu mau diapain? Bagaimana cara menegakkan tauhid? Itu yang terpenting. Bukan membela bendera yang ada tulisan tauhid. Akhirnya kalau hanya sekedar bendera yang bertuliskan tauhid dibakar, kita marah-marah hanya karena itu, orang yang membela bendera tauhid itu juga benderanya ada yang ditaruh-taruh di lantai. Kan begitu juga jadinya Covid-19. Ketika dia capek mengibar-ibarkan, kemana pergi benderanya? Bawah. Ke lantai juga akhirnya. Demikian. Yang diikat-ikatkan begitu keringat, terus gimana jadinya? Jadi intinya bukan itu. Kalau marah silahkan marah, karena itu termasuk pelecehan. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Ya. Intinya tauhid tegakkan pada diri kita, keluarga kita, berantas kesyirikan. Itu Khabibin. Berantas kesyirikan. Marah kita dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang melakukan sajian-sajian, yang melakukan khurafat-khurafat, yang melakukan kesyirikan di kuburan-kuburan, itu harus marah. Kenapa? Jelas bercanggah dengan tauhid. Itu makna tauhid la ilaha illallah, itu yang harus kita bela. Jadi bukan hanya tulisan, tapi makna tauhid itu juga harus kita bela, kita terapkan dalam diri kita. Itu ikhwatiddin, itu yang seharusnya berlaku pada diri seorang muslim. Jadi tidak hanya sekedar takbir, Allahu Akbar. Akhirnya apa? Jalan macet. Pas orang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih takbir. Sholat bang, sholat. Bentar, ditanggung. Mana jadinya? Yang manggil kita itu, ayya ala sholat, itu yang ada di bendera tauhid itu loh, yang tercantum. Yang tercantum. Apa yang tercantum? Jadi kurang mengerti maknanya tauhid yang dibela itu apa. Sekali lagi Khabibin, kalau ada kalimat tauhid yang dibakar, kita wajib marah. Tapi itu hanya kulit. Bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Kita harus bela seluruh pelecehan-pelecehan tauhid, ya, seluruh bentuk pelecehan tauhid. Dari mulai pengamalannya tak sesuai sunnah Rasulullah SAW sampai seluruh amalan yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah SAW, itu yang seharusnya kita lakukan. Jadi jangan kemungkaran akhirnya kita balas dengan sebuah kemungkaran. Itulah yang penting. Bagaimana jika meminta kepada suami? Ustaz, bagaimana jika meminta kepada suami atau suami minta kepada istri, apakah ini termasuk tidak berkah? Khafiddin, kalau antara suami dan istri, istri meminta kepada suami, itu memang kewajiban suami. Ya, itu memang kewajiban suami. Kalau itu berupa nafkah, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan batin, minta dengan suami. Misalnya sang istri, kok sudah seminggu suami gak dekatin, bang, ayolah bang, aja-aja, gak ada masalah, orang suami sendiri kok, jangan malu-malu, ya bu ya, jangan malu-malu. Ya kalau gak bisa terang-terangan dengan pakai isyarat, agak alisnya dinaik-naikkan gitu kan, oh, nantilah begitu misalnya. Minta, gak usah malu-malu, kenapa? Itu suami. Kadang-kadang kan ada suami itu yang gak ngerti bahasa-bahasa isyarat. Bang, siapa yang ketawa? Udah, jadi kalau udah begitu, gak paham, alhayulah bang, lama kali pun abang ini. Udah gak apa-apa, gak masalah. Kenapa? Itu kewajiban sang suami. Ya, itu kewajiban sang suami, boleh. Tetapi kalau lebih daripada itu, lebih daripada itu, ikhafidin, rahimahullah wa iyyakum, termasuk yadul a'la, aulam yadul sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Ya, misalnya uang belanja cukup, kemudian baju cukup. Tapi dia kepengen beli tas, bang, beli tas bang, tas apa lagi deh, itu loh bang, tas dari kulit pari bang, itu modal sekarang, modal paling update bang, kulit pari bang, apa bang, kulit pari, udah, harus kulit pari, kulit ikan pari maksudnya, ya, yang bagian bawah itu putih, udah ya Hobbitin, nah itu termasuk, kenapa? Suami gak wajib membelikan istri tas ikan pari. Ingat itu. Gak ada kewajibannya. Jadi ikhafidin tergantung apa yang diminta. Atau suami begini, istrinya punya baru dapat keuntungan dari jualan misalnya. Atau istrinya baru pulang, baru dapat gajian. Dek, gajian dek. Makan-makan lah. Gimana? Itu ada kambing bakar misalnya begitu kan? Termasuk ikhafidin, ya termasuk. Ya. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan manhaj salaf? Kenapa saya harus memilih manhaj tersebut? Dan apa yang dimaksud dengan bid'ah? Dan kenapa saya harus menghindarinya? Betul, dua kajian ini. Dua kajian ini ikhafidin. Daurah Tabligh Akbar dua kali nih. Intinya, ringkasnya, manhaj salaf itu adalah ikhwatiddin. Dari kata-kata salaf itu orang terdahulu. Terdahulu yang dimaksud adalah para sahabat. Jadi, ketika kita berdalilkan dengan Al-Qur'an, kemudian dengan sunnah, Quran dan sunnah ini harus dipahami seperti yang dipahami oleh para sahabat atau salafus soleh, orang-orang terdahulu yang soleh-soleh ya, yang soleh saja. Karena kalau yang orang terdahulu, Abu Jahal juga orang terdahulu, Abu Lahab juga orang terdahulu, Fir'aun juga orang terdahulu. Jadi yang soleh, makanya al-Nahdi salafus soleh, orang terdahulu yang soleh-soleh. Itu dia. Jadi sebenarnya tidak ada yang boleh menolak. Kenapa? Pasti semua kaum muslim harus menerima. Namanya juga Quran dan Sunnah sesuai yang dipahami oleh para sahabat. Semua akan menerima ikhwatiddin. Terus kalau nggak mau menerima, mau pemahaman siapa? Atau mu yang memahami? Mana bisa paham? Sahabat itu yang langsung melihat Rasulullah memberikan rejangan, yang memberikan hadisnya, otomatis dia paling paham. Sahabat yang melihat langsung mimik Rasulullah ketika mengucapkan hadis, intonasi suara Rasulullah ketika mengucapkannya, jadi paham apa maknanya. Demikian ikhwatiddin. Kalau kita hanya dengan baca-baca belum, ya karena nggak melihat langsung. Itu ikhwatiddin. Jadi semua kaum muslimnya harus salafi. Gak boleh enggak. Ya. Gak boleh enggak. Dan tidak boleh dijadikan ini nama kelompok. Tapi majelis kami salafi. Jadi kelompoknya salafi. Jadi akhirnya nama sebuah kelompok salah. Akhirnya kalau enggak ngaji depan dia enggak salafi. Begitu jadinya. Ini sudah jatuh pada hizbi. Hanya namanya salafi. Itu jadinya ikhwatiddin. Jadi menggunakan nama salafi untuk satu hal yang batil. Sehingga kalau mau belajar salafi, belajar saya, dari saya. Enggak belajar dari saya, enggak salafi ini, enggak salafi. Itu sudah hizbi namanya, enggak boleh. Banyak usaha salafi ikhwatiddin. Banyak gue enggak kita kenal. Yang penting manhajnya sesuai dengan apa yang dibawa oleh para sahabat, akidahnya, amalan dan seterusnya. Salafilah dia, walaupun kita tak kenal. Ah, ada pun bid'ah itu ya amalan-amalan yang disebutkan kepada syariat tapi tak berdalil. Amalan yang disebutkan kepada syariat tapi tak berdalil, tidak ada dasar. Saya mau tanya, apa hukumnya jika kita memutuskan silaturahmi pada teman yang non-muslim? Silaturahmi itu hanya untuk keluarga. Ya, untuk keluarga yang ada hubungan rahim. Makanya silah hubungan rahim itu yang ada rahim. Ada keturunan rahim. Ada keturunan darah. Itu yang penting. Yang tidak ada, itu enggak silaturahmi namanya. Hanya itu ukhuwah. Ya, ukhuwah. Saya dengan antum, kita enggak ada hubungan apa-apa. Satu mak juga enggak, satu nenek juga enggak, satu atok enggak. Paling satu ayah lah, Nabi Adam. Ya, terlalu jauh. Itu yang penting. Ya, jadi yang dimaksud adalah yang ada hubungan darah. Ustaz, apa yang harus kita lakukan ketika khatib Jumat berceramah tidak sesuai dengan sunnah dan Al-Quran atau menyimpang? Antum diam dan tunggu saja cepat selesai. Jangan protes. Ustaz, maaf. Saya berharap Ustaz turun dari sana. Saya gantikan. Nah, ketika khutbah tidak bisa. Ya. Mudor lebih besar, tapi setelah selesai boleh dekat. Tak bertanya tak. Jika ada seorang yang ingin mengikhlaskan seseorang karena Allah, tetapi merasa sulit dan berat meninggalkannya. Saya mau paham. Jika ada orang yang ingin mengikhlaskan seseorang karena Allah, anda bisa memahami apa maksudnya? Mengikhlaskan seseorang karena Allah, tetapi merasa sulit dan berat meninggalkan itu, bagaimana? Apa maksudnya? Ikhlasnya itu rela kali, Ustaz. Ikhlasnya itu rela kali, Mas. Rela meninggalkan seseorang karena Allah. Ingin mengikhlaskan seseorang karena Allah maksudnya apa? Ikhlasnya mungkin maksudnya artinya rela, merelakan. Merelakan untuk orang lain begitu. Gak ada seorang yang ingin mengikhlaskan seseorang karena Allah. Salah pula nanti kita jawab. Satu lagi lah sebagai pengganti. Orang tua ana sering membeli kebutuhan dapur dengan kartu kredit. Apakah jika ana menyajikannya makanan minuman yang dibeli itu berarti ana ikut makan di bagah? Karena anak itu enggak. Karena anak itu harus, anak itu kan mendapatkan nafkah. Seorang itu kalau seorang berbuat riba, maka dia yang enggak boleh makannya. Kalau dia lepas ke orang lain, enggak masalah. Kecuali kalau harta tersebut harta yang menzalimi orang lain, dia beli, dia curi, maka enggak boleh dia berikan kecuali kembalikan kepada yang berhak. Demikian ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.